Mitra bisnis, pemerintah berencana mengkategorikan ponsel pintar atau smartphone termasuk barang mewah sehingga akan dikenakan pajak tambahan PPNBM. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengurangi jumlah impor ponsel yang dinilai sudah merajalela. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan PR Manager BlackBerry Indonesia, Yolanda Nainggolan. Bu Yolanda, apa komentar Anda soal ini? Mengenai kebijaksanaan pemerintah yang memang saat ini kan masih banyak diperbincangkan, masih banyak dibicarakan, kami selaku pemilik brand dari smartphone beserta dengan para distributor saat ini kami masih melakukan diskusi bersama dengan government mengenai hal ini. Mungkin kita melihat kalau memang ada penambahan pajak untuk smartphone karena dikategorikan sebagai barang mewah, ya artinya kemampuan masyarakat untuk membeli mungkin akan jadi semakin berkurang. Dan ini juga merupakan challenge ya berarti ya buat para pemain smartphone di market. Di sini pemerintah menyatakan smartphone dikategorikan sebagai barang mewah, salah satunya lantaran semua komponen yang terdapat di dalamnya berasal dari impor nih Bu. Bagaimana menurut Ibu? Mungkin kalau saya berbicara dari sisi BlackBerry, kalau bicara kita ada beberapa komponen yang memang sudah kita ambil atau buat dengan bekerja sama dari lokal partner kita di Indonesia. Untuk BlackBerry sendiri, kita pembuatan baterai juga dari partner kita di Batam, kemudian headset itu dari partner kita di Cilengsi di Bogor, untuk motor vibration juga kita bekerja sama dengan lokal partner di Batam. Jadi sudah ada beberapa komponen-komponen yang memang sudah kita buat di lokal. Itu kita berbicara mengenai hardware, bicara mengenai aplikasi juga, kita sudah bekerja sama dengan banyak lokal developer untuk membuat lokal konten yang memang relevan dengan Indonesia. Iya, jadi mungkin kalau kita dari sisi BlackBerry, kita sudah memasukkan banyak komponen-komponen yang memang dibuat di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dari pemerintah. Dan kita juga melihat bahwa smartphone ini sebetulnya bukan cuma sekedar alat lifestyle, tapi ini merupakan alat komunikasi dan juga akses memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga mereka bisa, tools atau smartphone ini bisa membantu masyarakat itu hidup jauh lebih baik lagi karena mendapatkan akses informasi yang lebih dekat. Jadi, affordability untuk mendapatkan smartphone itu merupakan salah satu faktor yang penting. Jadi ya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan buat pemerintah. Government mempunyai kebijaksanaan ini pasti ada banyak pertimbangan ya Mbak ya. Itu yang mungkin kita tidak bisa memberikan komentar banyak di situ. Saat ini kami lagi terus berdialog dengan pemerintah bersama dengan partner-partner kita, bersama dengan partner distributor. Demikian PR Manager BlackBerry Indonesia, Yolanda Nainggolan. Saya, Mandariska.